la la la. Suko pai malalai si nona rangga dinan jolong dadang dan suko dan suko pai batanda om malala dan lama lala juo hari lahasan Baso basi mambi kehati si nona rangga di manti dan suko pai batanda. Dan suko pai malam.